Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, 16 sampai 23 kita akan baca bergantian. Saya baca 16, saudara baca 17 hingga selesai ayat 23. Kita akan baca bagian ini bergantian dari Matius 10. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amat sangat jelas apa yang Yesus katakan tentang bagaimana sebetulnya hidup dan pertandingan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Tetapi amat sangat mengherankan karena orang Kristen nyaris tidak mengerti dan terjebak pada jalan yang salah. Saudara, ini ironi-ironi yang saya pikir harus diperkumpulkan di dalam kehidupan bergereja termasuk kita. Dalam keseharian pelayanan kita sebetulnya apa yang sedang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, apa yang kita hadapi, yang kita lakoni. Ini perlu sekali saudara, mengukur diri, mengukur apa yang kita kerjakan sebagai domba di tengah kerumunan serigala menjadi kata perlu. Karena tanpa kompetisi dalam suasana seperti itu, saudara sebetulnya tidak sedang melayani. Sayangnya, kita adalah domba di kandang nyaman yang ber-AC, itulah kita. Dan kita terberhenti di sana, dan akhirnya kita hanya ribut dengan berbagai kegiatan kita, tetapi tidak kualitas kehidupan kita. Sayang, orang Kristen berpikir sudah melayani karena jumlah kegiatannya, tetapi bukan karena nilai perilakunya. Nah, ini yang perlu juga untuk kita pikirkan. Buat apalah seorang pendeta seperti saya ini khotbah kemana-mana, tapi sebetulnya hidup saya tidak mencerminkan apa yang saya khotbahkan. Apa gunanya? Saya tong kosong yang nyaring bunyinya, saudara. Hanya berbunyi tetapi tidak ada isinya. Buat apa kemudian saya sebagai seorang pendeta berkhotbah kemana-mana, begitu ya? Tetapi kemudian integritas saya tidak bisa dipercaya, sehingga saya selalu menimbulkan masalah-masalah di dalam relasi hidup sehari-hari. Tiap orang tidak mungkin tidak punya masalah dalam berkomunikasi dengan orang dalam hidup ini. Tapi kalau tiap kali, lalu banyak kali, itu kan jadi persoalan serius. Apalagi ketika semua orang secara umum berkata, memang dia begitu orangnya mau ribut melulu misalnya. Itu kan saya sudah rusak, sudah. Buat apa saya khotbah? Pernah gak kita berpikir? Tetapi kan orang Kristen merasa saya sudah pelayan karena saya khotbah, saya lakukan ini dan itu. Saya sudah pelayan karena saya berkegiatan ini dan itu. Sayang, lagi-lagi saya katakan tadi, kita terjebak. Kita domba di kandang AC, bukan domba di kerumunan serigala. Nah karena itu apa yang Tuhan Yesus katakan ini memang sangat menggelitik saudara yang kekasih. Dia mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau kita pikirkan, omong kosong apa ini? Domba di tengah serigala, tapi dombanya disuruh cerdik dan tulus. Bullshit. Bagaimana bisa itu? Mana mungkin? Secerdik-cerdiknya domba, mana bisa lolos dari serigala? Itu cuma ada dalam cerita si Kuncung itu ya. Kancil menang lawan serigala. Dalam cerita nyata, mana ada kancil menang lawan serigala? Itu dongeng anak-anak itu. Mati kancil itu. Ya, tapi dalam dongeng, yes. Apakah Yesus sedang mendongeng? Saya yakin tidak. Lalu apa maksud dia sebetulnya? Saudara-saudara, ini sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada urusannya dengan strategi, dengan pinter. Kita mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kita mesti atur strategi, kita juga mesti cerdik-cerdikan. Kita suka pakai ayat ini begitu. Ngaco semua kita. lupa kita. Kalau kita perhatikan konteksnya, bagaimana kita bisa cerdik sebagai domba sehingga lolos dari serigala. Sekali lagi saya katakan, omong kosong besar itu. Gak mungkin. Itu fakta dulu. Oleh karena itu ada pertanyaan menarik bagi kita, sebetulnya apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam cerdik seperti ular itu, dalam tulus seperti merpati. Ini bukan tentang strategi. Karena kalau tentang strategi, strategi apa yang bisa dipakai domba untuk bisa mengalahkan serigala? Ya gak ada. Mana ada? Ya. Sehingga di situ ada pergumulan serius, saudara. Bahwa di ayat lain soal planning ada. Bagaimana kita harus berhitung kalau bangun rumah? Ada ayat lain, ada. Konteks yang berbeda. Tapi apa yang lagi Yesus bicarakan sekarang menarik, saudara. Karena itu pertama kalau kita pikirkan, ini sesuatu yang gak masuk di akal sebetulnya. Sesuatu yang dia bicarakan apa, jadi semacam anekdot dan lucu. Dia mau kita seperti domba di tengah serigala. Apa ini? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana itu? Oleh karena itu dia berkata 17, waspadalah terhadap semua orang karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan menyiksa kamu dalam rumah ibadahnya. Ayat 17 menceritakan bagaimana ternyata orang-orang Kristen akan berhadapan dengan persoalan keagamaan, saudara. Bagaimana kita akan berurusan dengan soal-soal urusan yang keagamaan menghancurkan kita. Jadi musuh pertama gereja justru di garisin Tuhan adalah apa? Ya gereja itu sendiri. Ironis ya. Karena yang menyelipkan Tuhan Yesus bukan tentara Roma. Tentara Roma cuma diperalat oleh bait Allah. Petugas-petugasnya itu loh. Imam-imam itu. Karena itu kita tidak perlu malu-malu untuk membicarakan fakta-fakta busuk yang ada di dalam lingkungan gereja itu. Dan tidak boleh terlibat dalam kebusukan itu tentunya. Maka penganiaya pertama adalah mereka yang menjual belikan kebenaran. Karena mereka tidak suka kalau kebenaran diberitakan secara sungguh-sungguh. Mereka akan gelisah dan marah, sama saja itu menelanjangi diri mereka. Maka kita akan menjadi musuh mereka, saudara. Bicarakanlah kebenaran yang utuh dan penuh. Hiduplah dalam kebenaran. Kau akan dimusuhi orang yang tidak suka kebenaran. Yang bermain-main dengan kebenaran itu. Mereka akan berbasa-basi di depanmu, menjabat tanganmu, tapi di belakang ia akan mencaci maki kamu dan memfitnah kamu. Itulah kehidupan yang mengerikan. Jadi jangan berpikir kalau kita hidup melayani Tuhan, lalu semua gereja akan menyambut kita dengan tangan terbuka dan memuji-muji kita. Mimpi apa, saudara? Ya, jangan berharap kalau saudara pelayanan, lalu kemudian semua orang akan memberikan piala, piagam, penghargaan kepada kita. Enggak ada cerita itu, kan? Dalam hidup pelayanan kita, kesulitan pertama kita adalah selalu berkelahi dengan diri kita. Yang kedua berkelahi dengan teman kita, baru musuh kita. Persoalan kita paling banyak di dalam persoalan pelayanan kita adalah diri kita dan kawan kita. Kita gak pernah real berhadapan dengan musuh kita, setan yang di luar sana itu misalnya ya. Yang gerecokin ini dan itu. Lebih banyak waktu dan energi kita habiskan mengurusi persoalan-persoalan dengan diri sendiri, ya, dengan rekan sepelayanan kita. Coba kalau kita pikirkan, energi yang kita habiskan dengan output atau hasil yang kita keluarkan, nothing. Karena itu saudara-saudara, selalu saya katakan, jauh sangat mudah untuk membuat kita ramai daripada membuat kita baik, membuat kita jadi benar. Ya. Ini urusan-urusan yang sangat serius. Oleh karena itu, gambaran yang pertama digambarkannya kita berhadapan dengan persoalan-persoalan di internal keagamaan. Karena jangan lupa nanti yang menangkap Yesus adalah, kalau kita bilang Kristen, ya Kristen sendiri, orang-orang Judais yang pegang PL itu, yang mengancam murid-murid juga orang yang sama. Lalu dikatakan 18, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa, raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Ternyata persoalan itu bukan saja di dalam internal, tetapi ke persoalan eksternal mengancam gereja Tuhan. Di mana di problema eksternal itu datang ancaman daripada para pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ironisnya, mereka diperalat dan mereka dipakai oleh gereja untuk menghantam kita. Wah, berat lagi ya. Ini bagaimana nih? Gila juga. Saya menemukan banyak orang Kristen punya persoalan karena orang Kristen yang lainnya. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya? Tapi itulah fakta. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, menjadi sangat mengerikan sebetulnya terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan kemudian bertumbuh, berkembang menjadi sesuatu situasi yang sangat tidak mengenakan. Jemaat di Smyrna, pada zaman Rasul Yohanes sesudah kematian Yesus mengalami aniaya yang cukup mengerikan. Lalu dengan jelas Yesus sebagai kepala gereja menuliskan surat kepada mereka. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kesulitanmu. Aku tahu semuanya. Dan aku pun berkata kepadamu ada beberapa orang Yahudi yang sesungguhnya jemaah iblis. Kalimat itu menarik, saudara. Orang Yahudi artinya orang mengenal Tuhan. Tapi Yesus menggambarkan sebagai jemaah iblis. Kenapa? Karena mereka kerjasama dengan pemerintah Smyrna untuk menganiaya orang Kristen. Yang pada waktu itu punya sikap tidak mau tunduk dan menyembah patung Kaisar Tiberius. Lalu bagaimana dengan orang Judaistik itu? Dengan berbagai alasan dan tujuan politik, melegalitas untuk tujuan yang baik berbuat yang salah. Ironis ya. Sehingga kemudian orang-orang Kristen yang sejati itu mengalami tekanan, saudara. Justru yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang Tuhan tahu mereka susah, yang Tuhan tahu mereka sulit, yang Tuhan tahu mereka dianiaya, yang Tuhan suka mereka. Sekarang mereka dianiaya oleh orang-orang tidak benar, orang-orang munafik yang menamakan diri saudara jemaah Yahudi. Yang sebetulnya tidak demikian, tapi jemaah iblis kata Tuhan Yesus sendiri. Tapi bagian akhirnya yang gawat. Dan aku mau. Dari kalian apa? Setia sampai mati. Kalian miskin, susah, dijebloskan ke penjara, difitnah. Tapi aku mau kau setia sampai mati. Membacanya itu udah gak enak, saudara. Kapan lolosnya? Kapan enaknya? Kapan manisnya? Lalu buat apa seperti ini? Tadi saya ngomong sama anak-anak di mobil begitu ya. Ini lagunya, ini. Salah konteks ini. Ya, apa yang tidak pernah lihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga kan gitu ya. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, itu yang diberikannya. Ya, saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita. Dia akan melepaskan kita dari semua persoalan kita. Bagi saya itulah yang merusak kekristenan. Kalau begitu enak banget ikut Tuhan ya. Kita gak mikir, dia udah lakukan semua. Padahal itu maksud Paulus berbicara tentang apa yang dibicarakan Yesaya yang sekarang sudah digenapi pada Kristus itu loh. Mana pernah kau memikirkan soal itu? Mana kau pernah kau pikirkan soal lain? Kalau soal mujizat, soal apa jungkir balik pun kau, banyak itu di PL. Kalau kau enggak tahu ya kelewatan. Kan begitu. Apa kurang mujizatnya 40 tahun orang Israel dipimpin dari Mesir, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian? Apa mujizat? Enggak ada di situ. Waduh, ampun. Membelah laut sudah ada. Di PB enggak ada membelah laut. Yesus meneduhkan ombak. Perjalanan lebih hebat kan di PL kan? Tapi saya kan lagi bicara, Mesias yang akan datang. Yang hanya karena gak kepikiran, gak pernah dilihat mata, gak pernah, malah disalibkan. Itu orang Yahudi itu sudah. Gak kepikiran sama mereka itu Mesias, salibkan dia. Siapa yang bisa mikir itu? Ini bukan soal persoalan. Kalau soal persoalan lalu Tuhan tolong kita, berarti kan kita enak. Berarti ayat ini salah kan? Karena dia bilang, aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah serigala. Jadi yang salah yang mana sebetulnya, ayat ini apa ayat itu? Yang salah kan yang baca. Emang dua ayat itu benar kok? Kenapa dibenturin? Nah kita mesti fair dong. Cuman kan kita gak suka. Kalau ceritanya seperti yang kita baca pagi ini kan. Kita suka kan kalau semua apa yang kita belum pikirin, belum hadapin, toto Tuhan bereskan. Itu yang kita mau. Itu kan membuat kita apa ya, ikut Tuhan itu udah garansi penuh kan begitu. Oleh karena itu sesuai yang kekasih, mari kita pikirkan ini dengan teliti dan kita renungkan terus dalam hidup kita. Sebetulnya apa? Sebetulnya persoalan yang sedang kita hadapi dalam hari-hari kita. Bagaimana kita harus berkelahi, bagaimana kita harus bertanding di dalam hidup kita. Jadi kita akan menghadapi institusi-institusi agama? Yes. Kita akan menghadapi institusi-institusi politik? Yes. Kalau gitu berat sekali dong hidup ini, Pak. Yes. Waduh, kalau gitu siapa yang kuat jadi orang Kristen? Itu sebab banyak dipanggil, sedikit dipilih. Beragama Kristen banyak. Orang pilihan itu dikit. Saya selalu berharap saudara kita belajar untuk menempatkan diri kita dan tahu betul the quality of life kita itu di mana. Ya. Saya berkelahi terus dengan hidup saya dengan prinsip yang saya pahami dan saya yakini. Bagaimana menjalani hari-hari dan bagaimana seharusnya melakoni segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak mudah, tetapi harus. Ini menjadi pertandingan, pertarungan sengit. Tetapi menjadi menarik, saudara yang kekasih, adalah janji dari Yesus sendiri yang mengatakan apabila Mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan padamu saat itu juga. Lah, kalau begitu ada janji, yes. Ada pertolongan, yes. Apa? Yang kamu gak tahu. Lululul. Kapan saya tahu? Nanti. Kapan? Saat itu juga. Siapa yang bisa tenang kalau begini? Saya akan tenang untuk pergi sebuah perjalanan kalau saya sudah dikasih tahu kan, uang jajanmu sekian. Jadi saya bisa ngatur. Pokoknya kamu pergi dah semuanya beres. Dak dikduk kita nanti. Beres kayak apa ini? Yang saya belum pegang kok. Taktanya yang saya hadapi susah kok. Ini perlu banyak biaya ini. Masa saya nggak bisa hitung-hitung? Nanti dapatnya berapa? Ya benernya itu berapa? Kalau ada berapa? Kan jadi repot nanti nih. Ukuran siapa yang dipakai? Ya. Kalau orang bilang term condition itu bagaimana? Ketentuan-ketentuan atau syarat dan ketentuannya itu kayak apa? Kalau nggak ada kan sulit sekali. Tapi Yesus mau kita seperti itu. Artinya kita menghadapi semua persoalan itu, maju menghadapi persoalan itu, berjalan di situ. Nanti pada waktunya Tuhan akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Masa kita nggak by plan? By plan. Lalu kita rancang, ya kita hitung, iya. Hitungannya mengerikan, iya. Maju. Loh, kok maju? Tuhan suruh. Tapi ngeri loh ini hitungannya. Ya nggak apa-apa, Tuhan akan jaga kita. Nah disitulah paradoksnya. Kita disuruh berhitung dengan jelimet, bikin rencana baik-baik, di seasonnya dia-dia juga. Kalau gitu, nggak usah bikin plan aja. Kan ekstrimnya kita kan begitu kan ya. Ngapain ngitung-ngitung, ngapain bikin rencana? Udahlah nanti suruh-suruh Tuhan. Nah ini satu ekstrim, hanya kerja kagak hitung-hitungan. Babak belur, berantak sana, berantak sini kan. Yang satu kebingar berhitung, begitu selesai berhitung kagak jalan-jalan, ngeri juga. Kita disuruh berhitung, suruh tahu, tapi nggak tahu gimana nantinya itu. Setelah kita mesti maju. Tiap kali orang bertanya soal pelayanan yang kita kerjakan, baik di PAMA, baik di MIKA. Saya nggak punya penjelasan yang akurat. Kalau kalian tanya plan, saya bikin plan. Saya bukan orang bodoh berhitung. Saya belajar jadi pemimpin yang tegas. Saya nggak tendeng ngaling-ngaling. Kalau sudah benar, benar. Saya rela ribut untuk itu, dalam tanda petik. Ya, saya bukan tipe pendendam, tapi sulit bagi saya bergaul dengan pengkhianat. Selesai. Gak akan dua kali saya berjalan. Berteman. Karena prinsip yang saya kembangkan, saya cuma manusia biasa. Ya, karena sulit bagi saya memahami orang pengkhianat. Bagi saya itu beratnya setengah mati. Karena saya tidak suka itu, saya lebih suka rugi dan babak belur. Ya, dalam hidup saya daripada saya jadi pengkhianat. Jadi, pada waktu begitu sulitnya, beratnya, luar biasanya, lalu kita jalan, kerja, saya berhitung, punya prinsip, kerja enggak hitung-hitungan, yes. Karena itu berhasil. Enggak juga. Karena terlalu banyak yang saya tahu. Kita sudah hitung ini, jadinya begini. Kita sudah begini, jadinya begitu. Kita pikir ini enggak ada, tahu-tahu ada. Saya juga enggak ngerti. Hanya saya baru ngerti benar apa yang Tuhan bilang. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagiannya. Tapi tegangnya setengah mati. Saudara. Mendingan saya buka usaha. Saya bisa ngitung berapa yang saya belanja. Saya bisa tahu berapa saya mesti jual. Berapa untungnya. Simple. Saya punya 1001 cara untuk mencari kesuksesan saya. Ikut Tuhan sudah mesti tata tertibnya bagus. Aturan main mesti diikutin. Mesti gini, mesti gitu. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Waduh mah ribet amat. Kalau dagang kita masih banyak trik misalnya yang kita bisa pikirkan. Masih bisa lolos. Sehingga kadang-kadang diperhadapkan pada situasi yang sulit. Itu sebab saya mengatakan melayani bagi saya jauh lebih sulit daripada kerja. Kalau mau melayani benar loh. Kalau mau cuma sekedar mah gampang. Ya saudara tahu kalau saya berkhotbah. Sudah saya berkali-kali bilang ratusan di otak saya ini ada. Ya, tapi persoalan kan bukan itu. Saya kan bukan jadi tukang khotbah yang mau jualan khotbah ya. Kalau untuk makan isi perut saya mah gampangnya sekarang mati. Ya. Tapi bagaimana mau benar itu? Waduh, beratnya. Tetapi apa yang Yesus katakan memang betul, Saudara yang kekasih. Sehingga kita diperhadapkan pada satu situasi benar seperti domba ke tengah serigala diutus tapi enggak tahu mesti mau bagaimana. Kamu enggak akan tahu apa yang kamu akan bicarakan. Buset dah kita bilangnya. Masa saya mau menghadapi sesuatu yang berat tapi saya enggak tahu nanti bagaimana? Lalu dia bilang gini, karena apa? Karena bukan kamu yang akan berkata-kata. Melainkan Roh Bapamu dia akan berkata-kata di dalam kamu. Oh, jadi Tuhan akan kasih tahu saya apa yang saya katakan. Iya, kapan? Pada waktu saya mau dipenggal kepalanya. Hah? Jadi nanti kalau dia ngomong, lalu saya lolos dari pisau, lolos dari golok, lolos dari maut. Enggak juga. Loh, maksudnya gimana? Bisa mati. Loh, kalau gitu buat apa? Mari kita mulai melihat Stefanus. Aku melihat anak manusia di sebelah kanan Allah yang mulia. Wah, ngamuk semua orang. Dilempar di pakai batu, dirajam. Mati enggak? Mati Stefanus. Gara-gara apa? Ikut Tuhan. Gara-gara omongannya. Aku melihat Roh Kudus, Allah. Apa aku melihat anak manusia, Yesus di samping Allah itu. Wah, kamu semua. Dianggap menghujat kan? Mati dirajam batu gara-gara ngomong. Tetapi Yesus yang ngajari dia ngomong. Yes. Roh Kudus yang kasih tahu dia mesti ngomong apa. Yes. Jadi gara-gara Roh Kudus suruh dia ngomong gitu, dia dirajam batu. Yes. Sampai mati. Yes. Kalau gitu siapa yang mau ikut Roh Kudus? Hah? Apa yang tidak dilihat mata? Apa yang tidak didengar telinga? Apa yang tidak pernah dipikirkan akan diberikan? Mau itu? Siapa yang mau? Karena itu sebenarnya kita sudah mendowngrade kekristenan kita, saudara. Kalau saya tidak bisa bilang memanipulasinya, kita salah. Kita suka cerita bagaimana kita beres, lolos semuanya. Itu akan jadi cerita kita semua. Tapi gimana hidup lanjutan kita? Ya. Tiap kali saya pergi ke Israel, tiap kali ketemu rombongan baru, tiap kali berjalan sana sini ketemu orang gitu ya. Saya kasih ruang, kadang mereka bersaksi, cerita dulu, begini, lalu saya liatin sesudah yang dulu itu sekarangnya bagaimana hidupnya. Akhirnya yang dulu itu kayaknya jejaknya kok kurang ya. Dulu dia begini, jadi berubah begini, tapi daily, hari-hari kita ngeliat, kadang-kadang perubahan yang dulu itu gak berasa di kehidupannya hari ini. Karena perubahan yang radikal terjadi itu, peristiwa besar itu kayak sudah jadi masa lalu. Sama lah kalau kita jatuh cinta sama istri, bela-belain, waktu masih pacaran, kawin gitu ya. Udah kawin lama-lama dingin juga ya. Mana cinta yang dulu itu? Enggak kelihatan. Mirip begitulah kita beriman itu sebetulnya. Tetapi kita akan enggak rela kalau dibilang kita tidak setia, kan betul enggak? Tidak mencintai pasangan. Buktinya saya masih di sini, masih sama-sama sama dia. Padahal mungkin kita sudah saling menyakiti. Kita enggak seperti yang dulu kan? Tapi kita enggak mau kalau dibilang tidak seperti yang dulu kan gitu kan? Kita gak rela kalau dibilang udah gak sungguh-sungguh. Padahal ya, begitulah ikut Tuhan. Dan ikut Tuhan juga lebih parah. Karena keyakinan kita sungguh-sungguhnya gede banget. Karena kegiatan aktivitas kita yang kita lakukan. Cobalah kenali Tuhan dengan sungguh. Saya kira tidak mudah mencintai dia. Nah, saya makin pikir waktu Yesus menjungkir balikkan, menyucikan bait suci. Ayat itu tercatat di situ clear ya. Benarlah apa yang dikatakan Alkitab. Hatiku hangus karena cinta akan rumahmu. Waduh. Mencintai Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dalam tanda petik. Karena berkelahi dengan diri. Tapi sangat membebaskan karena bisa lepas dari diri. Bagi saya itu sebuah pemikiran yang serius. Saudara. Itu sebuah filsafat yang sangat dalam. Iya. Yeah. Satu pihak menyakitkan karena saya harus membenci diri saya dalam mencintai Tuhan. Mana bisa kita cintai Tuhan sekaligus mencintai diri kita kan? Makanya bilang sangkal dirimu. Tapi saat itu pula kita menemukan kebebasan diri. Betapa menyenangkannya hidup ini kalau bebas kan? Hidup puji Tuhan, mati haleluya. Waduh mah asik banget. Sapan sampai ke situ kalau kita sudah merdeka. Bilakah kita merdeka kalau mencintai dia? Kalau mencintai dia, kita menyakiti diri kita. Bukan menganiaya ya, bukan mencubit, menstrom atau memotong-motong, bukan. Baru kita pikir lagi, apalah maksud Tuhan Yesus ini. Berat amat ya. Tetapi itu yang mau dikatakannya, saudaraku cerdik dan tulus. Mengikut dia di tengah pergumulan persoalan yang real yang kita hadapi. Cerdik dan tulus di sini adalah berlaku. Orang yang cerdik dan tulus, dia akan menunggu waktu Tuhan. Nah, itu orang cerdik dan tulus. Kapan dia bertindak? Dia akan menunggu waktu Tuhan bertindak. Semua sudah disiapkan semua. Kapan bertindak? Tunggu aba-aba dari Tuhan. Itu mirip tentara. Soal senapan. Sudah siap gini. Tunggu komando. Tembak. Baru dia tembak. Dia gak tembak. Jangan. Walaupun sudah dikokang semua. Sudah standby. Kan kamu gak bisa nembak senaknya kan. Memulai kapan tembakan itu pun paling bagus. khususnya kalau perang-perang zaman dulu ya, karena jarak tembak itu kan sangat terbatas, itu sangat bagus ya, dihitung. Karena begitu habis tembak, kokang lagi, tembak, kokang kan gitu ya. Tembak, jeder, langsung mundur, maju lagi yang kedua, dua gitu. Wah, itu mesti ngitung persekian detik, lolos aja, habis. Yang sini maju, lari, tembak, jeder, jeder, jeder, jatuh, maju lagi balik kedua kelompok. Saya selalu kalau ngeliat permulaan itu, gila itu perang. Karena membutuhkan orang yang sudah pasti tahu mati punya itu. Kalau di depan suruh maju pertama, udah pasti kira mati punya lah. Kemungkinan lolosnya itu tipis. Karena senapan musuh sudah menunggu. Tapi dia harus mati dulu supaya bisa maju. Baru saya pikir pejuang-pejuang edan ini semua. Gila. Mereka tahu risikonya, yes. Mereka maju, yes. Kenapa? Kecintaan pada korps yang mereka bela, kecintaan pada negara. Kecintaan pada kehormatan, kami tidak mau dijajah. Waduh. Mereka memenangkan pertempuran. Kadang mereka kalah, tapi kalah terhormat. Sampai lawan memuji keberanian mereka. Sesuai yang kekasih, begitulah kita ikut Yesus. Lebih lagi dari itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati adalah orang yang tahu menunggu kapan Tuhan bertindak. Sehingga dia tidak bertindak semaunya menurut dia. Harus begini, harus begini. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam kelimpahan pengalaman. Dulu saya tidak ngerti. Saya pikir-pikir ngapainlah saya dulu pernah kerja dulu. Coba kalau selesai sekolah, langsung ambil STT, langsung pendeta gitu ya. Tapi mungkin kapasitas saya juga beda. Keseimbangan berpikir saya juga pasti bisa kacau balau. Akhirnya baru saya ngerti, iya ya. Saya pernah pegawai, saya pernah manajer, saya pernah punya usaha. Saya memulai karir saya di perusahaan yang sangat bagus seperti lingkungan Astra begitu. Saya tahu apa itu manajemen, saya tahu apa itu planning. Kita belajar TQC dulu. Saya ngikutin in-house training cukup banyak. Jadi manajer, usaha sendiri saya menciptakan sistem memberkat dalam pemeliharaan alat berat waktu itu. Itu yang pertama kali kita kerjakan. Kesulitan saya pada waktu itu adalah backup nama yang nggak punya, sehingga nggak terlalu berhasil besar. BMW bikin berhasil besar karena backupnya Astra pada waktu itu. Duh, kalau ada yang backup sistem saya bagus loh nih. Sayang. Tapi saya yang kekasih. Ya, apa yang terjadi itu tadi tetap memberikan nilai kepada kita dan pembelajaran. Lalu saya terus belajar, terus belajar, terus belajar. Sampai kemudian saya jadi pendeta. Bagi saya gampang ngatur planning. Bagi saya gampang deketin orang untuk mendapatkan uang. Sederhana itu. Bukan urusan ribet. Yang jadi ribet buat saya adalah Tuhan mau apa enggak? Ah, itu yang persoalan buat saya. Saya mesti ngerengek minta apa enggak ini ya? Walaupun bukan buat saya. Itu yang sulit buat saya. Karena kalau saya share dekat-dekat saya orang kaya numpuknya setengah mati. Tapi suruh saya minta-minta nanti dulu. Tapi saya sudah melihat bagaimana kalau waktu Tuhan bergerak. Saya enggak bisa ngomong. Tapi bisa kita atur, saudara. Dan saya sudah melihat tiap kali cara dia bekerja membuat saya tercengang-cengang. Hanya saya mesti berkelahi lagi dengan diri saya. Iya ya Tuhan benar. Tapi kok nunggu dia tegang amat ya? Karena kayaknya menurut saya suka terlambat Tuhan itu kerja. Gak terlalu cepat. Saya suka berkelahi dengan diri saya sendiri. Baru saya ngerti ya. Berapa bodohnya saya kalau saya lakukan dengan cara saya dan keberhasilan saya gapai. Kadangnya 5, 10, 15 tahun anti klimas, gubrak. Jujur saudaraku, aku berdoa sampai mati semoga integritasku terjaga dan jangan terganggu. Kalaupun aku makin naik, makin terkenal, makin apa, aduh, dari sekarang saya ngelatih diri terus. Tidak gampang. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ini menjadi bagian-bagian jalan cara hidup yang kita nikmati, yang kita lakoni dari hari ke hari hidup kan itu. Bagaimana kita melakukan itu, bagaimana kita menjalani itu. Oleh karena itu ketika kita melihat apa yang dikatakan Yesus itu mencengangkan. kita disuruh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ternyata bukan soal strategi. Ternyata itu soal. Hanya orang cerdiklah, orang tuluslah yang tahu Tuhan menolong tepat waktu. Karena itu dia akan menunggunya. Jadi apakah pertolongan buat Stefanus tepat? Tepat! Karena itulah jalan mati yang terhormat. Petrus ditolong Tuhan. Yes. Dengan mati di atas kayu salib. Jauh sebelum dia mati, Yesus sudah menubuatkan tentang kematiannya. Dengan demikian sebetulnya dia sedang berbicara bagaimana cara Petrus akan mati. Lalu tradisi gereja mencatat Petrus mati dengan tersalib kepala ke bawah, kaki ke atas. Di mana pertolongan Tuhan? Di kematian terhormatnya itu. Stefanus di kematian terhormatnya itu. Rasul-rasul itu mati syahid semua. Waduh, Yakobus masih muda, Pak. Umur kurang lebih 30. Masa mati dibacok pelayan Tuhan yang baik. Dekat lagi selalu ring dalam Yohanes, Yakobus, Petrus. Tuhan menolong dia tepat pada waktunya. Dalam kematiannya. Yang celaka kan pikiran kita. Kita pikir kalau Tuhan nolong dibacok, meleset. Tuh golok kena ke orang lain. Nah itu baru. Tuhan nolong lu, emang Tuhan luar biasa. Sayang dibacok, mereka yang mati, Pak. Haleluya, haleluya. Buset. Orang mati lu haleluya. Hanya karena kamu gak mati. Kadang-kadang kita kelewatan juga ya. Lebih bagus kamu mati karena kamu sudah kenal Tuhan. Semoga dia gak mati. Jadi keburu kenal Tuhan. Kan mestinya gitu toh. Saya tahu kebenaran itu. Tapi saya juga mungkin akan mampu menikmati kalau musuh saya yang mati. Ketika coba mau membunuh saya. Baru kadang-kadang saya mulai pikir lagi, iya Tuhan nih. Saya kalau kejebak di situ gimana? Waduh, mungkin aku juga akan bangga loh. Aku mau ditembak, mulai set pelurunya. Yang kena dia sendiri gitu ya. Pakai mantul, dung-dung-dung-dung-dung, kok kena. Masuk buku, mujizat yang ajaib. Gak akan jadi buku kalau ketembak kan. Bukunya berubah jadi lain kan. Misteri Tuhan tak bisa diselami. Kayak gak bisa ngerti. Iya, kalau sudah maunya Tuhan, maunya Tuhan. Sehingga seringkali kita penyerahan kita itu bukan penyerahan yang jenius. Penyerahan kita itu penyerahan yang justru fatalistik. Berserah yang konyol gitu ya. Bilang Tuhan baik hanya karena gak berani, bilang Tuhan itu jahat. Jadi kita bilang baik. Tapi sebetulnya memahami apa yang terjadi kita gak pernah mampu. Sayang kan? Kalau Ayub itu dia tahu apa yang terjadi dan dia mampu memahaminya. Itu hebat. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Karena dia akan ngadapin lagi. Kita waktu udah gak tahu mau bilang Tuhan salah, kita juga gak berani. Ntar Tuhan marah lagi, udahlah kita berserah. Ya udahlah Tuhan mau apa ya, terserah Tuhan lah. Kalimat itu kan meluncur dari mulut kita. Iya dong Pak, kenapa Bapak bilang gak tahu? Kalau kau tahu kalimat itu, dan kau omongkan dengan kesadaran, pasti hidupmu hebat. Itu lebih banyak basa-basi yang biasa kau dengar dari kuping orang lain. Mulut orang lain ngomong, kau dengar. Mulut orang lain ngomong, kau dengar. Pendeta khotbah, kau dengar. Lalu kau omongin yang bukan milik hatimu. It's not you. It's just your memory yang pernah kau dengar dan bukan pergumulanmu, bukan kehidupan. Khotbah juga sama. Saya bisa berkhotbah apa saja kok, apa sulitnya. Tapi itu pergumulan hidup saya enggak, saya bukan. Itu persoalannya. Jadi kalau saya mau membuat hidup saya, apa khotbah saya bagus, cuma satu, hidup saya mesti bagus. Simple kan? Supaya saya khotbahnya bisa bagus dong. Jadi saya enggak perlu takut-takut lagi kalau mau ngomong. Kalau saya mau bicara soal pemimpin bagaimana, saya mesti jadi pemimpin yang baik. Kalau saya mau bicara soal rajin gimana, saya mesti jadi orang yang kerja rajin. Kalau enggak, bagaimana saya mau ngomong? Saudara-saudara kita mesti rajin kerja. Lalu orang sana bilang, alah Bapak ini ngomong aja rajin. Sendiri aja males. Kan repot saya. Kita mesti tahan banting. Alah Bapak tahan banting. Bapak aja pusing dikit ngilang. 1001 alasan. Kita mesti berani, saudara. Itu hidup kita. Maka khotbah kita jadi bagus. Kalau enggak pernah bagus. Inilah yang perlu. Gereja sekarang perlu itu. Anak-anak sekarang perlu itu. Mereka lihat model. Ya. Hidup saya baik. Sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan. Tapi itu juga pertandingan pertanggungjawaban saya pada Tuhan hidup sebagai orang tua. Anak saya kalau kurang aja saya berani tampar. Karena saya tidak kurang ajar seperti itu. Tidak problem bagi saya. Saya bisa suruh dia pergi. Tapi saya gak akan bisa suruh dia begitu. Kalau saya sendiri kurang ajar. Kan susah ya. Emang Papa gak begitu? Ya sudah habislah saya. Ya. kalau saya bawa mobil bawa kencana, jangan kencang. Lu kalau papa aja kencang, saya nggak bisa ngomong juga sebetulnya. Udah kalah set deh, memang saya juga kencang. Lalu anak saya larang kencang, kan lucu. Udah pokoknya jangan kencang dah. Karena saya mulai ciut kalau mereka kencang. Saya lupa kalau mereka juga ciut sewaktu saya kencang. Itu kan sebetulnya hal-hal yang, ya lo sih ya, saya sendiri yang bikin sih. Ya. Tapi ketika mereka kencang, saya kan udah makin tua. Nyali sama ini namanya kita kalau nyetir selalu luar biasa, tapi kalau disetirin orang kan ciut juga kan, pelan-pelan lo, hati-hati lo, kita ngoceh aja terus kalau mau kita nyetir lagi ya. Ini sesuai kasih kadang-kadang saya pikir-pikir, simple kan hidup ini. Nah, bagaimana mengarahkan itu supaya tepat arah, supaya jelas kan? Nah, itu kan jadi perlu, sehingga bagaimana kita belajar. Nah, oleh karena itulah apa yang dikatakan Alkitab tadi menjadi peringatan penting bagi kita. Yang penting kau pikirkan dalam hidupmu satu, tunggu waktu Tuhan bekerja di hidupmu. Dia akan bekerja dengan tepat waktu. Tapi pikirkan bagianmu, lakukan bagianmu. Kalau kau kerja, kerjalah tanpa harus memikirkan kapan naik pangkat. Salah kamu kalau kerja memikirkan kapan naik pangkat. Cara saya ngajar beda ya. Kalau you main di dalam kepemimpinan manajemen beda lagi. Bukan karena saya bodoh, sorry. Karena saya udah lewat dari sana. Tapi saya tahu kalau saya ngomong gini nggak akan laku di pasaran umum. Karena ngejar target itu simple, you akan lupa semuanya. Ketika kerjaan itu jadi cita-cita kamu, sukses itu jadi cita-cita kamu, Tuhan itu akan pinggir. Maka saya akan katakan, kerjalah karena kau memuliakan Tuhan. Biarkan jabatan itu dia berikan sebagai anugerah padamu. Karena kalau waktunya tiba, pasti kau diangkatnya. Tapi gimana kau mau diangkat di kantormu kalau kau kerja jelek? Dan gak mungkin kau kerja jelek kalau kau anak Tuhan. Simpel-simpel saja toh. Kalau anak Tuhan pasti kerjanya bagus. Yang jelek itu anak hantu. Gampang kan? Sederhana sekali. Hidup ini sederhana sekali. Kalau kamu udah kerja bagus gak naik pangkat juga gak apa-apa. Tapi kredibilitas kamu, integritas kamu orang jempolan. Tapi kalau kamu gak naik pangkat karena kamu jelek kerja, orang bilang memang harus itu. Malah dia ditahan aja udah bagus. Dan saya bilang, memang Tuhan belum kasih naik jabatan. Omong kosong. Tuhan tidak pernah memberimu sesuatu. Apa yang tidak kau lakukan. Setialah dalam perkara yang kecil. Akan diberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Jadi yang kau pikirkan, kau gumuli kerja seperti apa yang Tuhan mau. Naik pangkatnya nanti. Orang dunia lain. Kerja rajin supaya naik pangkat. Supaya naik pangkat dia deketin bos dan seterusnya. Supaya dia bisa naik pangkat. Jadi beda-beda kan ya. Ujung-ujungnya sih kayaknya sama ya. Semua juga mau naik pangkat. Tapi approach-nya jumi langit bedanya. Ya. Saya biasa bicara di kalangan direktur, pengusaha. Kita bicara-bicara soal hidup, soal prinsip lain. Aduh Pak, bagus sih Pak, tapi kok ngeri amat. Selalu kan kesimpulan ke situ. Dan saya bisa ngerti. Karena dia sudah ada di satu tempat yang comfort betul-betul. Dan dia ngeri kalau lepas dari situ. Saya suka ada yang banyak yang kebanyakan jujur lah kalau ngomong. Betul sih Pak. Tapi jujur Pak, waduh saya kalau suruh gitu gak nyanggup tuh. Ngeri amat ngadepinnya. Tapi saya juga bisa ngerti apa yang mereka katakan. Karena itu cerdik seperti ular, turut seperti merpati. Gampang. Nanti dulu saudara. Kita sudah terlalu biasa hidup dengan cara kita. Waktu kita, bukan cara dan waktu Tuhan. Cuma kita cocok-cocokkan. Sebegitu sukses, ini memang Tuhan yang tolong. Padahal itu semua caramu semua. Gak ada Tuhan dipermuliakan di situ. Itu trikmu semua. Gak ada Tuhan dimuliakan di situ. Nah, makanya harus hati-hati. Bagaimana belajar menyelami, bagaimana belajar memahami. Oleh karena itu dikatakan, bukan kamu yang berkata-kata, tapi roh bapamu itulah waktunya. Lalu orang akan menyesal saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga anak-anak, anak berontak pada orang tua. Ya, dan membunuh mereka. Ya. Lalu kalau kita melihat bayangan ini adalah bagaimana kerusakan-kerusakan yang digambarkan Tuhan Yesus menyongsong kepada kedatangannya yang kedua itu. Yes, Paulus sudah mengungkapkan itu juga dalam 2 Timotius 3. Itu hidup kita. Karena itu kenalilah dunia kita. Dan jangan main-main. Orang akan cinta diri, orang akan jadi hamba uang. Yes, gereja pun hamba uang. Maka itu sebab saya bilang gereja gagah kalau ngusir setan ya. Dalam nama setan kami tengking, kami ikat, kami usir. Semua kita juga begitu. Tapi kalau duit mana pernah kita usir? Dalam nama Yesus, uang kami keluarkan, buang kami ikut, kami buang. Mana berani kita? Setan mah kita usir, uang kita panggil. Uang datanglah. Makanya Tuhan bilang, pilih pada siapa kau mengabdi. Kepada Tuhan atau mamon, bukan setan. Saya pikir kalimat itu ya, dan saya lihat akhirnya ya, makin hari semua catatan sejarah gereja, gereja itu hancur karena apa? Uang. Perebutan kekuasaan di kalangan paus, di kalangan uskup itu mengerikan. Katolik, Protestan, sama saja. Ngeri. Pelayanan pecah, urusan pembagian rezeki. Gila ya. Bukan cuma perusahaan. Bacalah jejak itu. Busuk banget jejak gereja itu. Hitam. Jadi jangan bangga dulu, kita gereja Kristen, wah kita paling benar. Nanti dulu, Alkitab memang paling benar, yes. Yesus paling hebat, yes. Orang Kristen, ntar dulu. Makanya kita gak bisa ngomong sama orang-orang di dunia ini. Yeah. Kemarin dalam rombongan situ ada satu ibu umur 84. Sananya kasih tahu, dia belum dibaptis nih, Pak. Ah, terus saya ngobrol-ngobrol berdua, ayo tante, tante mau tanya apa sini kesempatan. Gimana jalan? Enak enggak? Bagus enggak? Ya bagus. Dia bilang dia mau lihat Israel dulu, mau lihat ceritanya orang Kristen benar apa enggak. Ah, tante udah lihat. Ayo mau tanya apa sekarang? Ngobrol-ngobrol gitu. Ya lagi ngomong-ngomong ya. Wah, Pak Pendeta, baik ya bisa-bisa cerita, jelasin semua. Ya harus dong, pendeta harus begitu. Terus kita ngobrol-ngobrol. Hanya saya bilang, tante gimana? Saya sih pikir sama aja lah Pak Pendeta. Ini saya pakai Kuan Im, tunjukin kalungnya. Ayolah, Tuhan kan baik buat tante, kita ngomong-ngomong. Dia bilang apa? Sederhana sekali. Saya pikir juga Kuan Im baik buat saya. Lalu, coba nih saya udah tua nih. Dia jagain terus, umur 30 lebih dia sudah janda. Anaknya 8 tambah angkat lagi terakhir 19. Gedein sendiri. Tuh anak-anak semua kawin semua, udah baik-baik semua. Udah punya cicit saya sekarang. Kan Kuan Im baik sama saya. Mateng dah. Tapi tante tahu enggak? Siapa yang lebih baik lagi di baliknya Kuan Im yang tante pahami itu? Wah, ya tahan aku pokoknya taunya Kuan Im aja. Kalau dia enggak baik ya enggak apa-apa, habis dia baik sih. Gila ya. Itu anak-anak ya, anak-anak udah jadi Kristen jadi baik-baik semua. Nah, itu yang tante mesti pikir. Kenapa mereka enggak jadi pengikut Kuan Im yang baik? Tentu ada yang lebih baik dong yang tante mesti lihat. Ah, nanti aja dah. Geli lah ya namanya, tapi saya ngerti lah orang sudah 84 ya. Orangnya juga masih seger ingatannya. Itu sebab saya bilang, orang Kristen coba mau menginjil itu gak gampang. Saya gak berani masuk lebih dalam karena saya gak tahu anak-anak itu bagaimana. Pokoknya dia bilang baik, saya pegang di situ dulu lah. Saya tahu emaknya lebih baik dari anaknya kan gawat. Kita suruh pindah agama, ngapain saya pindah? Saya lebih baik dari anak saya yang Kristen kok. Kan kacau kita. Tetangga saya pernah dulu begitu. Anak saya ke gereja bolak-balik, laki bini urus ini, urus itu, saya gak diurus-urus. Saya RT berubah sesaat langsung jadi pendeta dah. Padahal dia warga yang menghadap RT. Dia sharing semua tumpah. Urusan RT, urusan kewargaan berubah sudah jadi konseling. Saya pikir-pikir gitu ya. Nah kemudian sampai kita pulang. Cuman kemarin anaknya bilang, eh Pak, saya kasih tahu tuh makanan sapi. Eh dimakan Pak, emang kenapa? Oh kalau pengikut Kuan Im kan gak boleh makan sapi Pak. Kita udah kasih tahu, saya bilang udah gak apa-apa deh sapi gue makan. Ya udah, habis sapi dimakan, ntar Kuan Im ditinggalin sama dia. Tinggal tunggu waktu lah kira-kira begitu ya. Geli aja gitu ya. Tetapi orang tua ini hebat loh ngomong. Habis saya mau bagaimana Pak Pendeta? Kuan Im juga baik, ini buktinya saya 84 tahun, saya masih sehat, masih syukur. Susah ngomong ya. Karena dia simpel sekali. Justru saya kalimat simpel gitu yang sulit ngomong. Karena dia bicara fakta hidup. Nah orang Kristen punya fakta hidup itu enggak? Disitulah kita bertanding. Anak-anaknya coba dan ngomong, nih mama lihat nih anak-anak semua ada kenal Tuhan Yesus, semua anak-anak kan baik, cucu-cucu kan baik. Nah ini perkelahian mereka. Sejauh mana dia bisa ngelihat, lalu dia pikir, eh betul juga ya. Ya. Tapi sampai kapan? Nah ini menarik. Maka ketika kita membaca Alkitab dikatakan sampai kapan? Sampai kamu kemudian dibenci oleh semua orang. Oleh karena namaku ya. Tetapi kamu, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ternyata sepanjang hidup kita, kita akan mengalami pergumulan kesulitan itu. Enggak ada endingnya. Tetapi kalau kita bertahan sampai pada selesainya, kita akan selamat. Loh, bukannya saya selamat kalau menyangkal lalu lolos. Itu kan selamat. Enggak. justru kau binasa. Itu seperti Yudas membinasakan dirinya. Tapi dengan menuju salib, Yesus menyelamatkan banyak orang. Begitu pula para rasul itu, dengan setia menuju kematian, mereka mendapatkan keselamatannya. Karena itu perkelahian, pergumulan kita bukan soal hidup mati, dianiaya, digebukin. Pertandingan hidup kita bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan apa? Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota, yang satu larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Ini kalimat sangat jelas ya. Anak manusia sudah datang, apa maksudnya? Pasti bukan kedatangan pertama, karena yang ngomong Yesus. Berarti dia bicara kedatangan yang kedua. Mimpi apa saudara? Semua orang bertobat baru Yesus datang. Itu kan ajaran ngawur. Tidak ada ya itu yang bilang. Sesudah Injil sampai ke seluruh dunia, Yesus akan datang. Yes, tapi bukan sesudah semua orang bertobat. Semua orang mengenal Injil. Enggak. You're wrong. Sebelum kau selesai mengunjungi semua kota-kota itu, sebelum kau rasa tuntas pelayananmu, Yesus sudah datang. Kalau menunggu kau tuntas, enggak tuntas-tuntas itu. Dia enggak datang-datang nanti. Who are you? Who am I? Ya kan? Kita ini kan nothing, saudara. Tuhan akan datang menurut waktunya. Dan ternyata waktu itu sebelum kita mengunjungi semua kota-kota, sebelum gereja itu berhasil untuk apa yang diukurkannya. Karena itu gereja kadang-kadang salah keblinger. Oleh karena itulah kita berpacu dalam waktu, bukan supaya dia datang. Kita gak bisa mempercepat, memperlambat kedatangannya. Ketika Wahyu kita katakan supaya kita mempercepat kedatangannya, dalam pengertian bagaimana kerinduan hati kita supaya Tuhan cepat datang, cuma satu, hiduplah pelayanan sungguh-sungguh. Itu membicarakan sikap kerinduan seorang anak Tuhan terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Nah jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita ngeliat begitu berarti kita ada di dalam tengah kerumunan domba, yes, persoalan pergumulan gak akan pernah selesai. Tetapi ada satu yang menjadi pasti, ingatlah kita domba di tengah serigala. Jadi jangan cengeng, jangan memble. Kalau kita di tengah apa domba di tengah serigala, yang harus bijak menunggu berdatangnya pertolongan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita diam saja, kerjakan bagian kita. Ya. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Tiap orang akan ada muncul di generasinya. Mungkin sudah ada orang sebelum saya mikir-mikir mau bangun sekolah di Kalimantan, tapi kemudian dia banyak mikir, dia enggak kerjakan, maybe. Saya pikir saya kerjakan. Akan bertahan berapa lama itu? 5 generasi, 6 generasi, 7 generasi, 10 generasi sampai Tuhan Yesus datang? Enggak tahu saya. It's not my business. Bisnisku waktu aku hidup, ku kerjakan baik-baik. Generasi ku buat. Ku teruskan, serahkan estafet. Finish. Selanjutnya terserah Tuhan, kan begitu toh. Tapi bagian kita sudah kerjakan dengan baik. Jangan juga kita pegang, lalu kita pegang keke di situ. Tidak ada regenerasi yang bagus. Kita juga akhirnya menjadikan itu apa? Kerajaan pribadi kita. Salah. Karena itu tidak mudah pelayanan. Memulai sesuatu seringkali orang bagus, tapi mengakhirinya jelek. Sayangnya. Nah itu yang kita mesti pikirin. Saya terus menggumuli dan terus memperhati pada diri saya. Semoga saya dimampukan hidup seperti konsep Paulus. Bangun, transfer, go. Bangun, transfer, go. Bangun, transfer, serah terima, selesai. Jalankan generasi-generasi. Rindu. Satu waktu mati itu ada pemikir-pemikir yang meneruskan itu semua. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, mari kita pikirkan bagian seperti ini, kita lakoni hari-hari kita. Tidak mudah, tapi kita harus berkelahi dengan zaman ini. Memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu biarlah kita sebagai anak Tuhan. Ayo kita lihat apa yang lagi kita garap, kita kerjakan. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan yang hebat, laskar Kristus yang tangguh itu, yang berani berperang sampai menunggu waktu Tuhan datang dan bertindak. Kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil, mulailah dari yang kecil. Kalahkan keinginanmu yang membuat kau mengabaikan Tuhanmu. Kalahkan keinginanmu yang membuat kau bisa ribut dengan teman sepelayananmu. Dan gairahkan hidupmu supaya kau bisa mempermalukan musuh-musuhmu. Hanya dengan integritas, kualitas hidup yang terpuji. Sehingga orang tidak menemukan kesalahan padamu, dan hanya mereka membunuhmu dengan fitnah. Aduh pak, kan kesalahan saya gak ditemukan, kok saya dibunuh dengan fitnah? terhormatlah engkau karena engkau mati karena apa? Kebenaran. Itulah yang dialami Yesus. Jadi kalau kita mati karena ada ruang memang kita salah, petantang petenteng misalnya ya, lalu orang ngamuk kita digacok, ya apa boleh buat? Nggak ada kehormatan yang bisa kita bawa. Karena itu mari kita pertahankan kehormatan itu dalam hidup kita dengan hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita seperti domba di kerumunan serigala, tapi hanya kita bisa melihat betapa ajaibnya tangan kuasa Tuhan itu. Dan hanya kita bisa berkata, ya Tuhanku, ketika aku bisa hidup begitu lama di tengah serigala itu, sampai kau mengambil aku, tersentaklah aku, bagaimana mungkin aku bisa di situ? Andai kata aku adalah aku yang dulu, hancurlah hidupku. Amin. Kita tunduk kepala.